Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyyah Fi Tashili Matan Al-Ajurumiyyah Karya dari Fadilatul Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullah Ta'ala. Kita baru saja selesai dari bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh atau yang lebih dikenal dengan an-na'ib anil fa'il. Kita masuk pada pembahasan al-marfu'at minal asma' berikutnya, yaitu al-mubtada wal-khabar. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu al-mubtada wal khabar. Al-mubtada huwa al-ismul marfu wa al-ari anil awamil lafziyah. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Baik. Al-mubtada adalah isim al-marfu. Ya, berarti dia adalah isim dalam keadaan marfu, karena itu pembahasan kita. Al-ari anil awamil lahdiyah. Al-ari anil awamil lahdiyah. Yang dia kosong atau lepas dari amil-amil lahdiyah. Nanti akan dijelaskan. Adapun al-khabar adalah al-ismul marfu al-musnad ilaih. Adalah isim marfu al-musnad yang disandarkan ilaihi. Ilaihi yaitu ila al-mubtada. Disandarkan kepada mubtada. Nanti akan kita jelaskan juga. Nahu qalika zaidun qa'imun wa zaidani qa'iman wa zaiduna qa'imuna. Qala asyarihu rahimahullahu ta'ala. Aqulu jama'al musannifu bainal mubtada'i wal khabar fi babin wahid. لأن الخبر ملازم للمبتدأ بخلاف الفاعل ونائبه فإنهما لا يجتمعان. المصنف penulis yaitu Ibnu Al-Ajurum menggabungkan pembahasan antara al-mubtada' dan khabar pada satu bab. Karena khabar itu mulazim lil mubtada. Karena khabar itu selalu menyertai mubtada. Ini hukum asalnya demikian. Mubtada, dia butuh khabar. Khabar diperlukan kalau ada mubtada. Sehingga dibahas dalam satu pembahasan. Berbeda dengan fa'il dan naib fa'il, kedua-duanya tidak bertemu. Kalau ada fa'il, maka tidak mungkin ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il, maka naib fa'ilnya pasti dihilangkan. Wal mubtada lugatan ma yubtada'u bihi al-kalam. apa yang dimulainya, apa yang dimulai dengannya al-kalam. Itu al-mubtada. Apa yang dimulai dengannya al-kalam. Al-kalam itu dimulai dengan mubtada, asalnya demikian. Ya. Karena itu sebagian penulis kitab Nahwu mendefinisikan mubtada adalah ya, isim marfu fi awali al-jumlah, isim marfu yang terdapat pada awal jumlah. Hanya saja kalau kita sedang mempelajarinya, kita akan dapatkan bahwasanya al-mubtada itu terkadang dia letaknya di akhir, bukan di awal. Istilahan, secara istilah al-mubtada adalah apa yang disebutkan oleh al-mu'allif atau musannif, yaitu al-isim al-marfu al-ari anil awamil al-lafdiyah. Ya. Al-isim kharaja bihi al-fi'lu wal-har. Ya. Dengan istilah al-isim, maka keluar darinya fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma mubtada. Ya, kedua-duanya, masing-masingnya, tidak bisa menjadi mubtada. Yang bisa menjadi mubtada hanya isim. Fi'il tidak bisa, harf tidak bisa. Al-marfu kharaja bihi al-mansub wal-majrur. Keluar darinya al-mansub dan al-majrur. Fala yakunu wahidun minhuma mubtada. Ya. Masing-masingnya tidak bisa menjadi mubtada. Al-ari anil awamil lafziyah. Kharaja bihi, kita akan jelaskan nanti, al-fa'il wa na'ibuhu wa nahuhuma. Wa nahuhuma. Baik, apa yang dimaksudkan dengan al-ari anil awamil lafziyah? Yaitu bahwasanya mubtada itu amilnya, apa itu amil? Yang menyebabkan dia marfu itu bukan amil lafzi. Bukan amil lafzi. Baik. Al-amil kita kembali kepada apa itu amil. Amil ini adalah yang menyebabkan kalimat menjadi yang menyebabkan kalimat itu menjadi mu'rab atau menjadi mengalami i'rab, yang menyebabkan kalimat terjadi proses i'rab, ya, itu adalah amil. Yang menyebabkan kalimat apakah dia menjadi marfu ataukah menjadi mansub ataukah menjadi majrur atau menjadi majzum. Ya, yang menyebabkan kalimat ya mengalami proses i'rab itu yang disebut dengan amil. Dan amil sudah sebagaimana kita pelajari juga itu terbagi menjadi dua, amil lafzi ya. Yang jelas di situ ada amilnya. Ada amil maknawi. Ya, contoh amil maknawi yang sudah kita pelajari adalah marfu'nya fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang menyebabkan marfu'nya adalah apa? Ya, apakah ada kalimat sebelumnya yang menyebabkan dia marfu'? Apakah itu isim, fi'il, atau harf? Tidak ada. Ya, marfu'nya isim mudhari adalah, marfu'nya fi'il mudhari adalah dikarenakan, sering kita ungkapkan, litajarrudihi anin nasib wal jazim, karena dia tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazamkan. Ya, kekosongan, ketidakadaan, ya inilah yang menjadikan dia marfu. Nah ini disebut amil maknawi. Ya, karena tidak ada lafadznya apa, ya tidak ada. Kalau fiil mudhari mansub, ya ada yang menasabkannya. Apakah itu an, idan, lan atau kay? Atau annya apakah an yang ya zahir atau mudmar. Baik. Nah, seperti al mubtada. Ya. Amil mubtada, amilnya mubtada. Ya. Apa amilnya mubtada? Tidak ada. Amilul mubtada adalah tidak ada secara lafaz, tetapi apa amil yang menyebabkan mubtada marfu? Dikatakan amil al mubtada adalah alif tidak. Amil al khabar adalah al mubtada. Ya, beda ya. Amil khabar adalah mubtada-nya. Kalau kita katakan Zaidun qa'imun, apa yang menyebabkan Zaidun marfu? Ibtida'uhu lil kalam. Karena dia adalah permulaan dia dalam kalam, dikatakan dia menjadikan dia menjadi marfu. Tapi apakah ada lafadznya? Jawabannya tidak ada. Ya. Sementara amil dari al-khabar adalah mubtada. Yang menyebabkan qa'imun ya itu marfu adalah Zaidun, yang menyebabkan qa'imun marfu adalah Zaidun. Taib. Wa qawluhu al-ari anil awamil lafdiyah. Kharaja bihi al-fa'il wa na'ibuhu wa nahwuhuma. Ya, keluar darinya fa'il, naibul fa'il, dan selainnya. Fa'inna kulan minhuma, masing-masingnya, apakah itu fa'il ataupun naibul fa'il, adalah ismun marfu'un taqaddamahu amilun lafzi, wahual fi'lu. Ya, fa'il, dia isim, dia marfu'. Ya, di sini sama. Tapi taqaddamahu amilun lafzi, didahului oleh amil lafzi, yaitu fi'il. Ya, ja'a Zaidun, qama Zaidun. Misalnya, qama Zaidun. Ya, Zaidun isim marfu, tetapi dia bukan mubtada. Kenapa? Karena didahului oleh amil lafzi yang menyebabkan dia marfu, yaitu fi'il. Ya, duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Ya, Zaidun marfu, tapi dia adalah naibul fa'il karena didahului oleh fi'il al-mughayyarah as-sighah. Fala yusamma wahidun minhuma mubtada' li adami ruwihi ay tajarrudihi anil awamil al-lafziyah. Maka masing-masingnya tidak dinamakan mubtada, baik itu fa'il ataupun naibul fa'il, karena ya mereka tidak kosong dari amil lafzi. Misalul mubtada al-mustawfi lisyurut, contoh mubtada yang memenuhi syarat as-salasah, ketiga syarat ini, qauluka al-ilmu nafi'un. Ya, al-ilmu nafi'un. Ya. Wa qauluhu ta'ala was-sulhu khair. Ya, al-was-sulhu khairun. Baik. Fakulun min al-ilmu was-sulhu mubtada'un li'annahu ismun marfu arin ay mujarrad anil awamil lafdiyah. Masing-masingnya ada dari al-ilmu dan as-sulhu adalah mubtada, ya, karena dia adalah isim marfu dan kosong dari amil lafdi. Kemudian al-khabar. Al-khabar adalah al-ismu al-marfu al-musnad ila al-mubtada, yang disandarkan pada al-mubtada. Ay al-mahmul alaihi, yaitu dibawa kepadanya. Bihaitsu yakunu tsani khabaran anil awal, di mana yang kedua yaitu khabar adalah khabar dari awal, dari yang pertama yaitu mubtada. Nahu nafi'un wa khairun, seperti nafi' dan khairun. Fil misalain al-mutaqaddimain, ya, al-ilmu nafi' was-sulhu khair. Nafi' dan khair adalah khabar. Fa inna kullan min huma, masing-masingnya nafi' dan khair adalah isim marfu usnida ilal mubtada ay ju'ila khabaran anhu, disandarkan pada mubtada. Ya, ilmu yang bermanfaat, manfaat disandarkan kepada ilmu. Wasulhu khair, sulhu, ya, perdamaian itu baik, ya, baik disandarkan kepada perdamaian. Ya, dan ketika seorang berkata al-ilmu nafi, dia mengkhabarkan tentang bahwasannya ilmu itu bermanfaat. Ya, mengkhabarkan tentang ilmu bahwasannya ilmu itu bermanfaat. Maka ini dikatakan khabar. Ketika dikatakan as-sulhu khair, maka ini khabar bahwasannya as-sulhu itu adalah kebaikan. Qala wa ulima min ta'rifil mubtada wal khabar anna hukma kullin minhuma ar-rafa', ya. Dan diketahui dari pengertian mubtada dan khabar bahwasanya masing-masing hukum dari masing-masing keduanya adalah rafa'. Wa raf'uhuma imma bi dhammatin dhahirah, ya, dan rafa' keduanya, ya, rafa' keduanya, keduanya itu mubtada dan khabar, apakah dengan dhammah zahirah, nahu zaidun qa'imun, wa kal misalaini al-mutaqaddiman, au muqaddara, atau dengan, ya, dhammah yang muqaddarah, contohnya Musa Sadiqi, Musa Sadiqi, fa Musa mubtada'un marfu'un, wa alamatu rafihi ad-dhamma al-muqaddarah mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur, wa sadiqi khabarun marfu' wa alamatu rafihi ad-dhamma al-muqaddarah ala ma qabla ya al-mutakallim mana'a min dhuhuriha istighalul mahal bi harakati al-munasabah. Wa imma bima yanubu anid dhammah kal alif fi nahwi az-zaidani qaiman, atau alamat rafa'nya adalah yang menggantikan dhammah seperti alif, ya, seperti alif pada perkataan contohnya az-zaidani qaiman, karena kedua musanna az-zaidan alamat rafa'nya alif, qaiman alamat rafa'nya alif. Wa qaulihi ta'ala bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah membentang. Wal waw fi jama' al mudzakkar as-salim nahu az-zaiduna qa'imun. Ya, az-zaiduna qa'imin wa qawlihi ta'ala wal kafiruna humudz zalimun. Wa fil asma'il khamsah nahu abuka dzu khuluqin karim. Ya. Baik. Sekarang kita PR, ya, kita PR, buat PR. Dua soal saja, al-wajib. Tugas i'rab dari Musa Sadiqi. Ini sudah ada tapi nggak apa-apa. Musa Sadiqi, yang kedua abuka karimun, abuka karimun, ini saja ya di i'rab, dan diharapkan dikerjakan ya tugasnya. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna. Subhanakum wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.